kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kita kembali melanjutkan bahasan kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, siapa di antara pian yang pernah bertanya dan belum dapat buku? Pernah mengajukan pertanyaan, ulun baca dan belum dapat buku. Udah dapat semua berarti ya? Enggak ada berani yang ngaku-ngaku gitu? Atau di bagian akhwatnya ada? Berapa orang itu, Mbak? Oke. Siap. Kru dakwah sunnah bisa bawain bukunya enggak? Ada di studio, iya. Oke, okay. Ada di studio, ambil 20. Hah? Irsyad. Cuman 2 orang di belakang? Ada yang lain lagi? Yang tanya dan saya baca tapi belum dapat bukunya. Berapa orang? Akhwatnya. Bentar, kasihkan akhwatnya. Bapak-bapak yang di atas 50 tahun yang belum punya buku. Masya Allah, muda semua ya. Ini menakutkan untuk orang-orang pengajian yang menghadiri, anak muda semua. Sudah ibu-ibu, berapa orang? Sudah kasihkan 3. Sana ya, Bu. Di tengah, Mbak, kita sodorin. Oke, sudah ya. Ini buat yang hari ini nanya, insya Allah. Oke, siap. Buka halaman 25. Masih bab 1, poin G. Kita rekap sedikit dan kemudian kita akan sambung. Pak, pian sudah bisik kah? Sudah. Oh. Kalau ya belum. Bukan berarti pian tuh apalah. Kayaknya Bapak nih selalu hadir dari pertama, saya belum kasih buku. Yang hadir dari pertama tapi belum dapat buku. Oke, banyak insya Allah. Dan subhanallah, yani 50 buku sebelumnya dan 50 buku sekarang dari sebagian pian ya. Masya Allah. 2 orang di antara pian. Masya Allah. Jadi dia pengen meraup semua kebaikannya. Ustaz, 50 saya. Oh, mantap. Semua kebaikan ingin Anda raup. Enggak apa-apa juga. Insya Allah kita akan beli terus dan akan bagikan. Oke. Halaman 25. Masih bab 1, poin G. Antara salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Antara salafiyah dan ahlus sunnah wal jamaah. Apakah sama? Apakah beda? Dan yang akan kita baca ini adalah perkataan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizullah ta'ala. Perhatikan kata beliau. Ini kalau tidak salah ya, kita berhenti di halaman 27 paragraf terakhir. Jadi ulun ingin baca cepat karena ini adalah rekap. Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizullah ta'ala berkata, di sini juga perlu dijelaskan kaitan antara istilah ahlus sunnah wal jamaah dengan salafiyah. Suatu hal yang perlu dicermati adalah perilaku sebagian da'i yang enggan menyebut dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Enggak mau. Walaupun secara tegas mereka menyatakan bahwa akidah mereka adalah akidah salafiyah, pengikut salafus saleh. Mereka hanya mempopulerkan dakwah mereka dengan sebutan ahlus sunnah wal jamaah karena mudah diterima. Semua orang akan menerima kata ini, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sebut nama itu berulang-ulang dalam ceramah-ceramah maupun tulisan-tulisan mereka. Padahal sebutan salafiyah yang tentunya mereka enggan menisbatkan diri dengan istilah ini. Padahal sebutan salafiyah termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Agar dakwah yang hak dapat dibedakan dengan dakwah-dakwah yang menyerupainya. Sehingga dakwah yang hak tidak bercampur dengan segala sesuatu yang menyerupainya. Makanya harus ada pembeda. Ketika disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, semua mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ketika ditelusuri, ketika dipelajari, didengarkan, ditonton, kok banyak penyimpangan? Ini yang ingin diterangkan oleh Syekh Ali Hasan hafizullah ta'ala. Bahwasanya perlu ada pembeda supaya jelas, supaya kebenaran ini tidak samar, supaya tidak ada lagi sebagian kita termakan syubhat, karena semuanya mengatasnamakan kami ahlus sunnah, rujukan kami pun Al-Quran dan As-Sunnah, semua mengatasnamakan demikian. Tapi tak taunya ketika ditelusuri dan cara pemahamannya berbeda dari salafus saleh, maka akan kelihatan penyimpangannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kali yang kedua ulun ulangi bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah sunnah tidak melulu membahas kelompok-kelompok yang sesat. Tidak melulu kita menyebutkan tauhid dan kemudian lawannya syirik, walaupun itu yang utama. Juga tidak perlu kita sebutkan ini sunnah, itu sunnah, dan yang lain bid'ah. Enggak. Anda kalau ikuti kajian di masjid ini saja, belum di masjid yang lain, Masjid Syarifah Salihah, Masjid Uthman bin Affan, dan masjid-masjid yang lain, di masjid ini saja banyak hal yang kita bahas. Senin subuh bahas apa Ustaz Hafiz? Syama'ilun Nabi. Anda akan kenal Nabi Muhammad SAW, yakni dari pembahasan tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, detail Nabi Muhammad SAW. Senin malam bahas apa? Bulughul Maram. Anda bahas ibadah. Selasa subuh sama Ustaz Ahmad belajar apa? Tafsir. Dan disebutkan juga pengarangnya sekaligus. Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa mazhabnya? Syafi'i. Okay. Mulai pintar pian. Kemudian subuh, yakni Selasa tadi, bahas tafsir. Bukankah terkadang Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala beliau sering merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir? Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mazhabnya apa? Ah, Syafi'i juga ya. Saya ingin terangkan bahwasanya nama masjid ini bukan omong kosong. Malam Rabu, bahas apa? Riyadus Salihin. Sebelumnya Riyadus Salihin. Karangan siapa? Imam Nawawi. Syafi'i itu lain. 120%. Kemudian sekarang bahas sirah. Dan bulughul Riyadus Salihin, Anda bukankah membahas adab di sana bersama Ustaz Ahmad? Bahas identitas Nabi Muhammad, kemudian bahas fikih ibadah, bahas adab, bahas tafsir. Rebu subuh apa? Fikih, zikir dan doa. Intisari ibadah kita bahas di sini. Apa itu? Doa. Bagaimana adabnya? bagaimana seharusnya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Kamis kita belajar tauhid. Nah, ini baru kitab tauhid malam Kamis. Artinya kita tidak melulu bahas tauhid, tapi itu memang yang utama, yang lain kita bahas. Sama ulun, Kamis subuh kita bahas adab. Bab baru tadi pagi, adab safar. Karena seorang musafir harus faham hukum Islam ketika dia safar, ada rukhsah-rukhsah, ada keringanan-keringanan. Tapi kita harus faham. Berapa lama boleh mengusap di atas dua khuf? Berapa lama boleh mengkosor? Apakah boleh menjamak? Apakah kemudian tetap bisa sholat sunnah? Karena yang wajib aja kita potong jadi dua. Harus faham Anda. Kita bahas. Subuh besok, Jumat, kita bahas bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan semua yang ada di sekitar beliau. Pemimpin, rakyat, manusia, jin, istrinya, anaknya, cucunya. Belum lagi kemudian nanti kajian tematik pekanan. Hei, semua kita bahas di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kemudian jadikan itu menjadi sesuatu yang menakutkan untuk masyarakat. Tauhid yang utama, bahasan akidah yang utama, kita bahas di sini. Sekarang kita bahas manhaj. Tapi yang lainnya pun kita bahas. Bahkan untuk kemudian ulun menerangkan bahwasanya nama masjid ini bukan omong kosong, rata-rata kitab yang kita baca kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau berkaitan dengan akidah, para imam sudah disebutkan juga berkaitan dengan akidah, para imam akidahnya satu. Bahkan ada buku karangan khusus tentang i'tiqad a'immah, yakni i'tiqad a'immatul madhahib, kalau tidak salah seperti itu, keyakinan imam empat madhab. Bagus sekali kitab tersebut, mudah-mudahan ada yang menerjemahkan suatu saat. Jadi dalam bab tertentu, misal bab tertentu dalam perkara keimanan, akidah Imam Syafi'i tentang iman apa? Baru akidah Imam Abu Hanifah, semua. Dan semuanya ditemukan kesamaan. Perbedaan mereka ada pada fikih ibadah. No problem. Kalau Anda kemudian mengatakan bahwasanya masjid ini atau kemudian masjid yang lain yang bermadzhab Syafi'i, nama imamnya bermadzhab Syafi'i, kan kita juga tahu ada musala Imam An-Nawawi, Ustaz Febri. Kemudian pustaka juga ada pustaka Ibnu Katsir. Orang mengatakan bahwasanya penamaan-penamaan ini untuk menipu masyarakat. Na'udzubillah, tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Yang kita bahas memang itu. Tapi yang disebarkan ke masyarakat supaya orang itu takut kesini. Apa aja ngaran masjid Imam Syafi'i, kunut subuh aja ada ya. Nah, masalah fikih. Anda jangan peruncing masalah tersebut. Ngaran musala Imam Nawawi aja. Tapi doa apa? Tapi Al-Fatihah kada sampai lawan mayat aja. Subhanallah. Itu perkara khilaf. Dan kalau orang betul-betul Syafi'i, pengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia tahu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Di antara perkataan beliau, banyak tentunya perkataan beliau tentang sunnah ini, kata beliau, man istabana lahu as-sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man istabana lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang telah jelas untuknya satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yahillu lahu atau fala yambaghi lahu, maka tidak halal untuk dia, tidak layak untuk dia berpaling kepada perkataan siapapun. Yang beliau maksudkan beliau, kalau sudah jelas untuk Anda sabda Nabi Muhammad SAW, jangan ke lain hati lagi, jangan ke perkataan siapapun lagi. Kalau sudah jelas bagi kalian sunnah Nabi Muhammad, perkataan Imam Abu Hanifah dan juga perkataan Imam Syafi'i, idza sahha, yani idza sahhal hadis, jika hadis itu derajatnya sahih, itulah mazhab saya. Bukankah itu yang kita bahas selama ini? Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Anda tidak menamai masjid Anda dengan masjid Imam Syafi'i, salah Anda, duluan kita. Kalau Anda pengen bikin juga silahkan, tapi pasti ada embel-embel. Masjid Imam Syafi'i pagar 2, kami pagar 1. Allah nabi bisa. Lanjut ya. Macam-macam aja. Allah nabi bisa. Bismillah. Kita kembali kepada rekap. Penjelasannya sebagai yakni berikut. Bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanyalah muncul pada saat timbul bid'ah-bid'ah yang menyesatkan sebagian manusia. Untuk menerangkan bahwasanya ini sunnah, itu bid'ah. Sehingga perlu adanya pembedaan jamaah kaum muslimi, yaitu dengan berpegang teguh kepada sunnah. Maka mereka dikatakan Ahlus Sunnah sebagai lawan dari Ahlul Bid'ah. Jadi di antara makna sunnah adalah lawan kata bid'ah, antonim. Yang jadi masalah sekarang semua mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Padahal kata itu muncul. Dimunculkan, dipopulerkan untuk melawan penyimpangan. Kita di bab nanti di bab kita akan lebih jelas lagi kenapa kemudian kata salafiyah itu dimunculkan. Anda bisa baca nanti di rumah. Karena intinya untuk membedakan yang hak dari yang batil. Supaya tidak ada abu-abu. Supaya tidak ada lagi samar-samar. Jelas dari penamaannya. Kata beliau melanjutkan. Maka mereka dikatakan Ahlus Sunnah sebagai lawan dari Ahlul Bid'ah. Dan mereka dikatakan Al-Jama'ah karena mereka adalah Al-Asl. Asalnya, kaum musliminnya, yang lurusnya, Islamnya, yang nyempal, harus kita keluarkan. Itulah kenapa kemudian ada penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini aslinya. Dan ini dimunculkan untuk pembeda, karena banyaknya penyesatan. Sekarang, kesesatan pun mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Makanya kemudian muncullah atau dimunculkan istilah salafiyah, pelakunya atau orangnya salafi, jabaknya salafiyin, karena begitu banyak penyimpangan dan semua yang mengatasnamakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mungkin yakni maksud besarnya pian faham dari bab ini. Jadi ia sebenarnya satu, cuman untuk membedakan. Sedang orang-orang yang menyempal disebabkan hawa nafsu dan bid'ah adalah orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih rekap? Adapun saat ini, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi rebutan berbagai pihak dan jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang sangat banyak. Jadi rebutan, semua mengatasnamakan Ahlus Sunnah karena mudah diterima orang. Apa pahamnya itu aja? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai. Orang enggak mau lanjut. Kenapa? Karena sudah mengatasnamakan Ahlus Sunnah. Sehingga kita dapat menyaksikan sendiri bahwa dari kalangan Hizbiyyin. Siapa yang bisa definisikan Hizbiyyin? Secara singkat. Wah, mantap ya. Kasih buku. Sudah dapat buku belum? Belum. Wah, wow, Anda layak dapat buku. Kasih notanya juga. Buka ya, halaman 27. Hizbiyin, hizb itu artinya kelompok. Dia adalah orang-orang yang membangun kecintaan dan kebejiannya atas dasar kelompok. Atas dasar pimpinan. Atas dasar partainya. Pokoknya selama dia orang partai kami, selama dia orang kelompok kami, dia benar pasti kami bela, dia salah pun kami bela. Nah, itu Hizbi. Untuk memahami mudahnya. Supaya pian gak nanya-nanya lagi ntar di DM, tat, Hizbi itu apa? Sudah. Di menit 21, cek videonya. Sekarang 21. Sehingga kita dapat menyaksikan sendiri banyak dari kalangan Hizbiyyin, ini saran ya, ini saran buat bukan Ustadz Yezi, ini saran buat yakni pustakanya. Anda harus kasih footnote ini, karena Anda garis miringkan, harusnya dikasih footnote. Apa itu definisi Hizbiyyah? sehingga kita dapat karena yang jadi repot ustadznya ditanya apa tuh yang maka ada terangannya pang sehingga kita dapat menyaksikan sendiri bahwa dari kalangan hizbiyyin menisbatkan jamaah dan undang-undang mereka dengan istilah ini yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula sebagian tarekat-tarekat sufi melakukan hal yang sama. Yang pian lihat sekarang itu banyak sekali di media sosial. Dan di antara manfaat media sosial orang jadinya terbuka matanya. Oh gini ibadahnya sufi. Sama-sama orang sama dengan orang yang nonton konser. Siapa yang tahu istilah headbang? Ya, headbang. Kepala dipukul-pukulkan, kepala dianggu-anggukan. Anda lihat itu ibadahnya itu. Tanya hati nurani antum, mungkin gak Nabi Muhammad zikir begitu? Hah? Tanya aja. Nabi Muhammad dan para sahabatnya begitu. Habis itu jingkrak-jingkrak, habis itu kerasukan. Jin siapa nih? Dalam jin. Kenapa? Udah sarut belum minum. Ya Allah. Macam-macam aja ya. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kala itu talbiyah saja, talbiyah nih. Labbaik Allahumma labbaik yang memang disyariatkan untuk dikeluarkan suara, tapi kala itu mereka berteriak. Nabi Muhammad bilang arbi'u atau irbi'u. Kasihani diri kalian, pelan-pelan saja, santai coy. Padahal mereka teriak di mana? Di padang pasir. Siapa yang terganggu? Labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang terganggu? Di padang pasir. Tidak ada yang terganggu. Kalau sederhana, itu rumah makan padang. Meja itu ya, jauh sekali ya. Plesetannya jauh sekali hari ini. Jangan sekali, pelan-pelan. Kata Nabi Muhammad, innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan ghaib. Enggak. Kalian berdoa kepada zat yang maha melihat, yang maha dekat. Bahkan lebih dekat dibandingkan ulat leher atau leher tunggangan kalian. Allahnya tetap di atas langit. Allahnya tetap di atas langit. Bersemayam di atas arsy. Ilmu Allah, pengetahuan Allah, muraqabah Allah, pengawasan Allah di mana-mana. Lawang makhluk Allah saja bisa ngikuti dan bersama kita selalu. Bulan dan matahari bisa selalu bersama kita kemanapun kita pergi. Itu makhluk Allah bisa bersama kita kemanapun kita pergi. Di malam bulan purnama atau di siang hari bolong. Itu makhluk ciptaan Allah bisa begitu. Apalagi penciptanya. Lebih gampang. Begitu cara memaknainya. Bukan berarti kemudian Allahnya di mana-mana. Yang nonton MotoGP kemarin. Siapa? Hah? Kemarin tidak ada selebrasi. Karena sebelumnya di free practice ada yang meninggal. Kalau gak salah begitu. Pembalap Moto3. Tidak ada selebrasi. Dan ketika selesai kemudian lagu dikumandangkan. Apa yang mereka lakukan? Dua pembalap itu. Ini fitrah manusia. Mereka meyakini nyawa temannya sudah di surga. Ini orang kafir ini. 99 sama 93. Faham lah Bian lah. Nah ya. Enggak mungkin kan? Wah, ada cacak tuh. Lawang di podium masa ada cacak di podium. Subhanallah. Ini hati nurani berbicara. Enggak ada juga kan orang ketika doa. Karena kan di mana-mana. Rabbik fili wali wali. Macam-macam aja ya. Nah, ini gara-gara kalimat sufi ya nih. Kita telalar lah. Lalar mencelok di mana-mana. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjutkan. Demikian pula sebagian tarekat-tarekat sufi melakukan hal yang sama mengatasnamakan kami ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya masyarakat tertipu. Awalnya mungkin terasa nyaman dan yang jadi masalah kalau memang merasa nyaman dengan penyimpangan kemudian seorang merasa dasarnya mang panjat. Nah, ini sudah kena berarti dia. Tipu daya syaitan. Padahal itu semua jemaah. Yang betul-betul nyaman sebaliknya harusnya. Ketika Anda berkhulwat, bersendirian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Anda mengeluhkan semua yang Anda inginkan. Bukan kemudian joget-joget, enggak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Semakin teler dan kemudian kerasukan, itu berarti sudah sampai level tinggi. Ayo bian. Orang gila disambatnya level tinggi. Ketika kita katakan demikian, buahannya ini kada paham. Oh, ini sampai makomnya sudah yang saka handak nyawa. Yeah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan mudah dibodohi. Ya. Jangan cuma handphonenya saja yang smart ya, orangnya bodoh. Ya. Atau orang-orang ini mungkin di perkampungan ya, orang-orang ini kalau di komplek mungkin tinggalnya di blok G. Karena sekarang itu perumahan-perumahan ala-ala Inggris, resident-resident, biasanya istilahnya itu dibalik seperti Inggris, G blok. Paham-paham japian lah. Ya mungkin mereka tinggalnya di blok itu ya. Gini-gini ibadah dari mana? Wallah alam bisa. Waduh, itu satu menit enggak? Potong aja tuh. Habis itu ujaran kebenciannya. Penjara ulunnya. Na'udzubillah jangan. Mending masuk angin daripada masuk penjara. Jamaah, kita lanjutkan. Bahkan Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Barlawiyah. Dan selain mereka mengatakan kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini sudah jadi yakni istilah rebutan untuk orang. Bahkan yang menyimpang pun mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih rekap. Anehnya, mereka semua menolak menamakan diri mereka dengan Salafiyah. Dan mereka menjauhi untuk menisbatkan diri kepada manhaj Salaf. Terlebih lagi dalam kenyataan, keyakinan, dan pengamalan mereka. Ada kesadaran di diri mereka, malu mereka menisbatkan diri kepada Salaf. Iya dong. Seteler-telernya orang itu, mereka pasti punya kesadaran bahwasanya kalau kita menisbatkan diri kepada Salafus Saleh, Salafus Saleh enggak begini. Untuk yang tahu loh ya. Kalau yang bodoh, orang-orang blok G tadi, kita enggak tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sudah tidak asing lagi di kalangan para da'i yang menyeru kepada Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah bahwa syiar ahli bid'ah ialah enggan menganut prinsip mengikut salaf. Itu sudah prinsip mereka. Dan jamaah, prinsip ini adalah prinsip di antara prinsip intinya orang-orang Syiah. Tidak ada satu sunnah Nabi Muhammad SAW kecuali mereka pasti menyelisihinya. Tidak ada satu sunnah Nabi Muhammad SAW atau perintah Nabi Muhammad SAW, dan ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kecuali mereka menyelisihinya. Mereka tidak mau. Jadi ketika mereka menistakan sebagian sahabat atau rata-rata sahabat kecuali beberapa orang saja, intinya penistaan pada Nabi Muhammad kok. Intinya penistaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, mereka selisihi. Jadi siapapun atau apapun nama kelompoknya, kemudian kau enggan sekali menisbatkan diri kepada Salafus Saleh, bahwasanya cara beribadah saya ini, manhaj saya ini, metode beragama saya ini, seperti Nabi Muhammad SAW, maka Anda tahu mereka di atas penyimpangan. Tentunya kita tidak bisa sempurna jamaah, tentu itu pasti. Cuman bukan berarti ketidaksempurnaan kita mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti kemudian kita menyimpang. Jamaah sekalian yang hadir khutbah Id ulun di TVRI, poin ketiga keistiqomahan ulun bahas waktu itu. Bahwasanya di antara kaidah keistiqomahan adalah yang Allah minta dari semua kita itu lurus sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Itulah keistiqomahan. Bukan cuma ikhlas. Tapi Anda beragama ini sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mampu, dalam artian tidak mampu melakukan secara sempurna, maka yang mendekati kesempurnaan. Tapi bukan berarti maknanya Anda bikin-bikin. Bukan berarti kemudian Anda buat-buat. Atau yang ada Anda kurang-kurang. Enggak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Fasaddidu waqaribu. Waabshiru ila akhir hadith. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Dan agama ini tidak akan dikalahkan oleh seseorang yang memberat-beratkan agama. Kecuali dia akan dikalahkan oleh agama tersebut. Karena kita memang tidak bisa sempurna. Itu maknanya. Fasaddidu, maka luruslah kalian. Beribadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa, langsung Nabi Muhammad sebutkan di perkataan berikutnya. Waqaribu, minimal mendekati. Tidak bisa selalu salat malam, ya duha jangan tinggalkan. Mungkin bangun malam susah, tapi pagi kan bisa bangun terus. Enggak bisa kemudian banyak salat sunnah yang lain, yang salat sunnah rawatib barang. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Karena apa? Habis wudu udah telat, antara adzan iqamah juga telat. Kemudian witir jarang, salat malam berat. Walaupun sekarang agak terbantu ya bangun malam ya. Jam 2 main bola. Malam jarang bangun juga. Banyak yang tidak bisa kita lakukan dari sunnah Nabi Muhammad yang jelas. Yang mendekati barang. Kalau bisa mendekati. Itulah sabda Nabi Muhammad. Sempurnakan sesuai petunjuk Nabi Muhammad. Tentunya kita tidak bisa sempurna. Yang mendekati. Tidak bisa selalu bersama imam di takbiratul ihram setiap sholat. Ya minimal di masjidnya ikut terus. Walaupun di shof 2, di shof 3. Tapi dia selalu di masjid. Kenapa? Gak bisa selalu bersama imam begitu takbiratul ihram. Kenapa? Mungkin terlambat. Gak bisa sempurna yang mendekati. Jamaskan rahmatullah, itu yang diinginkan dalam syariat ini. Dalam makna keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut masih rekap. Kata ittiba maknanya tidak lain ialah mengikuti pemahaman salaf. Syarat diterimanya amal adalah al-ittiba. Maknanya tidak lain ialah mengikuti pemahaman salaf. Menjadi pemutus terhadap perselisihan berbagai pemahaman di antara umat manusia masa kini. Dan prinsip mengikuti salaf menjadi sangat penting dan mendesak di saat sebagian orang memutuskan hukum dengan akalnya. Sebagian yang lain memutuskan hukum dengan pengamalannya. Pengalamannya. Sementara yang lain memutuskan hukum dengan amarahnya. Apa tuh yang kata budayawan itu ketika diminta dalil? Dalil. Dia malah marah ya. Orang nanya dalil dia malah marah. Yang penting kan tidak ada larangannya. Nah ini agama rusak sama orang begini. Tapi subhanallah pengikutnya ada ya. Ada. Anda menyimpang apapun Anda. Itu mesti ada pengikutnya. Karena mesti ada saja orang yang error. Dan itu banyak ya. Ya Allah. Yang jadi masalah orang yang ngefans sama dia dari dulu. Mungkin dari karya-karyanya. Dia akan tetap ngefans sampai sekarang. Beragama itu enggak perlu dalil. Untuk apa Tuhan ciptakan akal kita ini? Sudah dengan akal saja. Wow. Ya Allah, itu kalau orang ngomong di depan kita, mematahkannya begitu mudah. Beragama pakai akal. Dia pernah cium Hajar Aswad enggak? Oh, pernah dong. Wah, akal ente di mana? Batu ente cium. Enggak bisa jamaah beribadah pakai akal. Akal itu penting? Ya. Karena akal kita mendapatkan perintah? Ya. Karena akal kita berbeda dari binatang? Iya. Tapi kita gunakan untuk memahami firman dan sabda, bukan mengalahkannya. Tapi untuk memahami firman dan sabda, untuk mengamalkannya, bukan kemudian kita kesampingkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Untuk apa Rasul turun kalau begitu? Berapa total semua Rasul? 300? 315. 315 rasul berarti membawa 315 syariat. Itu percuma semua kalau orang dengan akalnya bisa beragama. Semua kita tidak faham syariat ini kecuali dari keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. firman-firman Allah Subhanahu wa taala banyak yang diterangkan, diturunkan secara global, mujmal, garis besar. Detailnya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diturunkannya Rasul percuma. Kalau kita mendahulukan akal loh ya, semua kita bisa kok beragama, semua kita tahu kok cara masing-masing untuk menyembah Tuhan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dari mana Anda tahu tata cara doa itu ngangkat tangan? Enggak tahu Anda. Nabi Muhammad yang ngajarin. Hingga kita tahu, oh begini doa itu. Kalau enggak mungkin Anda. Mungkin juga begini. Syukur saya enggak goyang ya. Mungkin juga begini. Syukur saya enggak goyang ya. Aduh, masih ada yang nonton TikTok ya. Anda searching di Google, aplikasi paling bodoh, puk, keluar TikTok. Yang ngedownload itu bodoh semua. Semua kehormatan kaum muslimat habis. Mereka padahal pengen lucu-lucuannya, tapi kehormatan Anda habis. Yang jadi masalah, ini menyebar sampai ke anak kecil. Kembali, kenapa lu ngomongin itu tadi? Oh, beragama dengan akal. Anda tahu tata cara doa dari Nabi Muhammad. Beliau yang ajarkan detail agama ini sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mungkin Anda seperti orang-orang Yahudi Nasrani nanti. Akhirnya, karena Anda butuh panutan sebenarnya. Akhirnya, gini. Ketika doa. Kemudian begini. Kemudian begini. Wah, langsung Amerika Ninja ya. Allah alam bisa. Yang tua yang paham Amerika Ninja. Jamaah sekalian, hamdulillah. Akal penting, sangat penting. Karena akal lah semua kita mendapatkan syariat ibadah ini. Karena kita beda dari binatang. Karena kita dari beda dari yakni orang gila. Tapi bukan berarti kemudian akal kita mengalahkan firman dan sabda. Anda harus tunduk dan patuh. Apa perkataan Ustaz Abdullah Maududi? Campakkan kepintaran Anda. Campakkan kecerdasan Anda kalau sudah berhadapan dengan firman dan sabda. Entar dulu. Anda lulusan S1 kah, S2 kah, S3 kah. Tapi perkataan Anda bertentangan dengan firman dan sabda urusan agama, entar. S3 pun tidak bisa terlalu dibanggakan. Samsung sudah S9. Sorry. Lanjut ya, masih rekap ini. Ini kan pengajian awal-awal ya. Insya Allah pian tenaganya masih fit ya. Tapi jam 10 lah ya. Adam, silakan. Kita Adam, kita break. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Masih halaman 27, masih rekap. Pemahaman orang yang menyimpang itu sendiri tidak mengindahkan jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat yang wajib diikuti dan didakwahkan. Jalan orang-orang yang beriman pada hakikatnya ialah manhaj salaful ummah, yang kepadanya kita menisbatkan diri dan kepada cahayanya kita mencari petunjuk. Artinya walaupun banyak penyimpangan, tetap kita dakwah. Walaupun banyak orang mengatasnamakan nama yang sama, tetap kita dakwah. Jangan Anda berhenti berdakwah karena sudah banyak syubhat. Kalau Anda tidak berdakwah, semakin runyam. Dan di bab berikutnya itu juga kita akan pahami bagaimana para ulama zaman dahulu, mereka mengeluarkan karangan-karangan, selain membantah langsung, mengeluarkan karangan-karangan untuk meluruskan. Dan bukankah itu yang terjadi di zaman kita sekarang? Sebagian para ustaz menasihati ustaz yang lain. Bukan karena dia kurang pendengar, tidak. Dia bahkan sangat tinggi, kita sebutkan nama saja. Misalnya, Ustaz Firanda. Beliau mengisi pengajian di Masjid Nabawi. Tapi beliau menasihati yang lain. Ketika ada penyimpangan, ketika ada syubhat, kenapa Anda yang ikut banyak? Follower Anda jutaan. Anda ngomong, orang mungkin langsung akan mendengarkan. Tapi yang Anda sampaikan, ini salah. Maka harus ada yang menyampaikan. Bukan kemudian diam, tidak. Kalau kita memang tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki ilmu untuk kita sampaikan sebagai nasihat, nah mungkin itulah kita atau saat itu kita diam. Karena kita tidak mampu. Tapi ketika Anda memilikinya, maka Anda harus mengingkari kemungkaran. Kalau tidak Anda, siapa lagi? Kalau bukan para jahil itu, siapa lagi? Kemudian yang menasihati umat ini akan begitu banyak penyimpangan. Dan subhanallah jemaah, nikmat yang kita alami sekarang, contohnya adalah nikmat teknologi, khususnya media sosial. Begitu ada penyimpangan, cepat kemudian para ustaz memberikan sanggahan untuk meluruskan. Dulu mungkin, waduh, boro-boro kita langsung memposting atau mengkomen dan lain sebagainya, atau bikin video, enggak. Dulu itu channel TV cuma satu. Mustahil kemudian Anda dengan paham seperti ini bahkan bisa masuk ke TV tersebut, enggak kan? Harus lewat karangan, harus lewat tulisan. Gak semua orang juga akhirnya beli buku yang Anda karang. Sekarang, Anda posting bantahan, Anda posting jawaban, Anda posting nasihat yang membagikan setelah Anda, subhanallah. Akhirnya ilmu tersebut, ini nikmat jamaah. Maka, manfaatkan yani nikmat teknologi ini untuk memperkaya diri kita dengan ilmu. Ya. Bukan malah menjerumuskan kita kepada banyak hal yang menyimpang. Untuk sebagian teman pian misalnya, yang selalu posting hal-hal yang buruk, apapun itu bentuknya, fotokah, tulisankah, atau cacian, makian, sudahlah, unfollow aja. Jangan rusak otak Anda dengan hal yang demikian. Anda mulai membacanya, Anda akan memulai membaca komennya. Semua yang komen itu belum tentu orangnya ada. Maksudnya belum tentu benar nama aslinya untuk akun tersebut. Biasanya abal-abal. Apalagi kalau sudah akunnya macam-macam. Seperti menanti senja. Itu orang yang ini sering puasa Daud sepertinya ya. Ya, karena nunggu maghrib. Atau akun namanya secerca harapan. Macam-macam, ini udah gak jelas. Unfollow saja ya. Wallahualam. Macam-macam. Dulu waktu Ulun dan Ustaz Hasbi ikut daurah bersama Syekh Uthman Al-Khamis, keluar pertanyaan ini, karena 2014 ini tentunya sudah menggeliat. Syekh, bolehkah kita punya akun double? Kata beliau, tujuannya apa dulu? Langsung beliau pakai dalil innamal amalu binniyah. Kalau tujuan akun Anda yang kedua, karena untuk memberantas Syiah dan kesesatannya, boleh. Karena mereka bisa cari Anda, mereka bisa bunuh Anda, kata beliau. Karena beliau juga DPO. Syekh Uthman itu dicari sama orang-orang Syiah. Beliau mengahlusunnahkan, beliau mengsunnikan, beliau membuat ribuan orang Syiah taubat. Beliau sangat dicari. Syekh Uthman Al-Khamis, orang Kuwait. Hafizullah Ta'ala. Karena mereka ya punya seperti itu. Orang-orang yang dibayar untuk bunuh-bunuhin ulama ahlus sunnah. Banyak ulama ahlus sunnah, kalau Anda lihat sejarah, dibunuhin sama mereka. Kenapa? Karena membongkar kesesatan mereka. Kata beliau, kalau untuk tujuan ini, boleh. Satu mungkin Anda akun punya asli, satunya untuk dakwah. No problem. Tapi jangan kemudian disalahgunakan. Akun dakwah, karena postingan Anda bagus, lumayan banyak akhwat yang mendm. Nah, kemudian ya ini terciduklah Anda ya, tersyaiduk, tersahuti, akhwat yang baik tersahuti, maka profil picture-nya bunga, rusak akun Anda ya. Padahal belum tentu itu yang punya akun, dia ngambil foto orang, aslinya jenggotan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Karena itulah, salah satu syiar ahlu sunnah wal jamaah ialah mengikuti salafus salih dan meninggalkan segala perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Ini prinsip jamaah. Maka barang siapa yang mengingkari penisbatan diri kepada salaf dan mencelaknya, maka perkataannya itu harus dibantah dan ditolak. Dan ini harus dipraktekkan. Siapa saja orang yang mencela, mendiskreditkan, atau apapun itu istilahnya, untuk orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada salaf atau dakwah mereka kepada salafiyah, harus dibantah. Harus diterangkan. Karena bisa jadi mereka ngomong itu karena bodoh. Mereka ngomong itu karena cuma ikut-ikutan. Mereka tidak tahu bahwasanya yang mereka ucapkan itu bisa menyesatkan banyak orang. Harus diluruskan. Harus diterangkan. Anda dapatkan ini di satu tahun terakhir ini mungkin. Begitu ada syubhat, enggak sampai hitungan satu pekan. Hitungan hari bahkan. Ada syubhat satu, viral dia, kemudian Ustadz kita keluar dengan tulisannya. Jebret. Supaya meluruskan. Enggak sampai satu pekan biasanya. Ustadz Abdul Tuwaisi, Muhammad Abdul Tuwaisikal kah? Sangat aktif beliau. Ustadz Aminur Ba'ith kah? Atau Ustadz Dr. Rayhanul Bahroin kah? Bahkan terkadang Ulun itu request ke Ustadz Dr. Rayhanul Bahroin itu. Karena beliau sangat memperhatikan yang lagi up to date. Ustadz tolong bikinkan tulisan atau artikel tentang ini. Aduh, saya lagi di jalan Ustadz. Nanti sampai rumah saya tulis. Jadi beberapa yang ada di postingan itu request saya. Karena saya gak bisa. Gak bisa. Ya Allah. Padahal sekarang itu sudah enak ya. Sudah enak ya. Padahal kalau pengen ngetik tinggal ngomong doang ya. Nabi Muhammad SAW bersabda. Tapi dasar kolernya tuh. Koler. Intinya lain kan bisa koler. Penyakit yang itu kolera ya. Maka barang siapa mengingkari penisbatan diri kepada salaf dan mencelaknya, maka perkataannya itu harus dibantah dan ditolak. Alhamdulillah sampai detik ini para ustadz melakukannya. Karena itu kewajiban. Karena berikut perkataan Syekhul Islam Taimiyah, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepadanya. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Pengikut salafus saleh mesti benar. Itu diantara makna perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Anda ngikuti Nabi Muhammad mesti benar. Enggak ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut kajian kita ya. Ini barusan rekap ya. Rekapnya 50 menit. Enggak apa-apa. Kan tadi kita sepakat sampai jam 10 ya. Jamaskan rahimakumullah. Jam 10 walaupun warung-warung tutup, martabak masih buka, santai. khususnya pada masa sekarang ini, di mana banyak orang mengaku berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada hakikat dan asalnya adalah salah satu sebutan dari Salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga harus ada pembedaan dari orang-orang yang sekedar mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus ada pembeda. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah semena dengan Salafiyah. Cuman itu dipakai banyak orang sekarang. Semua kelompok mengatasnamakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus ada pembeda. Agar ketahuan siapa yang betul-betul di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Saleh, Nabi Muhammad dan para sahabat mereka, Nabi Muhammad Ridwanullahi alaihim jami'an, Sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan yang ternyata dibarengi dengan prinsip yang bertentangan dengan ajaran sunnah, baik dalam sisi akidah maupun manhaj. Dan ini sering kita dapatkan jamaah. Kenapa beliau tebalkan? Karena ini penting. Yang ngaku-ngaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami merujuk pada firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, dalam praktiknya kok beda ya? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat Allah kok ditolak? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis Nabi Muhammad kok ditolak? Karena gak cocok dengan selera. Sampai muncrat tuh. Katanya Ahlus Sunnah. Kemarin waktu khutbah Id ya, di depan saya Akh Yazid. Mungkin berapa kali dia kena tempias itu ya. Karena saya sedang semangat. Surat. Lumayan. Bukan berkah ya, bau. Jamaah. Yani orang-orang yang ngaku-ngaku ini, ketika ditelusuri akidahnya, ibadahnya, langsung terlihat penyimpangannya. Karena cuma ngaku. Karena cuma mengakui bahwasanya kami Ahlus Sunnah. Tapi ketika berdalil, itu dengan mimpi tuan gurunya. Ingat, dalil, mimpi bisa jadi dalil ya. Asal lurus dengan syariat yang ada. Tapi yang terjadi ini semuanya menyimpang. Yang kami lakukan ini berdasarkan dalil dari ustaz kami, guru kami, dan beliau langsung dari Rasulullah dalam mimpinya. Tak taunya ditelusuri, loh kok beda dengan syariat Islam yang sudah sempurna? Kok beda dengan syariat Islam yang sudah sempurna bahkan Nabi Muhammad belum meninggal? Siapa yang Anda temui dalam mimpi itu? Kok kemudian ini Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada ustaz Anda berbeda dengan yang beliau sampaikan sebelumnya pada Allah berfirman, dan itu ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tahun 10 Hijriah, Islam ini sudah sempurna. Sebelum Nabi Muhammad meninggal kurang lebih 3 bulan, sudah sempurna. Jangan-jangan kemudian yang Anda temui bukan Rasulullah, tapi setan. Yang tentunya tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi Muhammad, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia betul-betul melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Di antara keutamaan syaitan yang Allah berikan kepada mereka, kelebihan syaitan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa berubah wujud. Tapi ada satu wujud yang mereka tidak bisa serupai. Siapa? Sosok Nabi kita Muhammad sallallahu. Yang lain bisa. Sebagian ada setan di sini. Manusia. Jangan-jangan ada yang menyerupai manusia. Tuntung pengajian, hilang aja. Datang kada ada kendaraan, kada ada mobil. Tapi pengajian hadir, sekalinya setan. Langsung. Kandil bakti bulik. Mbah salat sunnah. Wah, rupanya ya syaitan menyerupai manusia ikut kajian. Ya, bagus. Dakwahkan buku ini di dunia Anda ya. Dunia laut, dunia Anda. Jamaah sekarang, alhamdulillah. Lanjut ya. Ini semakin mengeradau kalau kita lanjutkan ini. Kita akhiri dengan perkataan beliau di sini, kemudian kita buka tanya jawab. Pengakuan yang ternyata dibarengi dengan prinsip yang bertentangan dengan ajaran sunnah, baik dari sisi akidah maupun mana, semuanya menyimpang. Ditambah dengan sikap enggan menisbatkan diri terhadap manhaj salaf, bahkan menganggapnya sebagai petaka untuk diakui secara terang-terangan. Enggak mau, malu. Bikin malu kalau menisbatkan diri kepada salafus salih. Nauzubillah. Yang menisbatkan diri kepadanya dianggap tidak terhormat. Klaim kelompok tersebut terakhir justru akan mengadili mereka sendiri. Apakah sesuai ataukah berseberangan dengan manhaj salaf dalam metodologi dakwah dan tujuan dakwah. Baik sisi akidah, fikih, persepsi tentang Islam dan dalam berperilaku. Orang yang ngaku-ngaku akan ketahuan cepat. Apalagi kita berbicara di zaman ini. Yang ngaku-ngaku, kami ahlus sunnah wal jamaah. Rujukan kami firman Allah sabda Nabi Muhammad. Tak taunya, kok menyimpang ya? Kenapa ulun katakan sekarang cepat ketahuan? Karena cepat dibantah. Cepat dia viral, cepat kemudian para ustaz membuat tulisan untuk membantahnya. Ya, akan bikin malu sendiri kalau anda cuma ngaku-ngaku. Tak taunya amal ibadah anda tidak berdasar. Makanya jamaah, kalau sudah berkaitan dengan ibadah, belajar dulu, ilmui dulu, baru praktekkan. Jangan anda sudah praktek, baru cari dalilnya. Kalau anda sudah praktekkan, kemudian ditanya dalil, anda baru cari-cari, anda akan mencari pembenaran. Biasa disebut dengan ilmu cok, gali cok. Digali-gali, makin cocok. Dipas-pasin. Padahal tidak pernah kemudian salafus saleh untuk poin-poin tersebut berdalil seperti yang anda lakukan. Kenapa? Anda cok gali cok. Anda sudah melakukan penyimpangan. Anda sudah melakukan kesalahan. Tapi anda dimintai pertanggungjawaban oleh orang berkaitan dengan jeli. Landasan amal anda ini apa? Oh ada. Begitu cari, enggak ada. Akhirnya harus cari-cari dan harus cari yang pas. Akan cepat ketahuan. Akan bikin malu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sepertinya tidak ada pertanyaan masuk ya. Oh ada. Ada berapa buku nih, akh muslim? Ada berapa buku kita punya? Siap. Wah, tumben Pak Musain nanya nih. Titipan gak Pak? Sekalinya pertanyaannya, Tat, baju pian nukar di mana aja? Oh. Endorse Khawla Collection. Anda bisa ikuti IG-nya. Tapi beli. Minta, beli. Kalau saya dikasih. Ustadz gitu loh. Enak mana jadi ustadz nih. Kada bemasak, gini mini sehari. Bertiga sama antari, kenapa kada lamak? Kan ada yang menganti kue kering, ada yang menganti kue basah, ada yang macam-macam ya. Yang asal jangan menganti masalah aja lah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana cara berdakwah di lingkungan keluarga dan di masyarakat yang sudah terjerumus dalam syubhat? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, anda harus betul-betul mengilmui apa yang anda akan sampaikan. Karena syubhat akan bisa dilawan dengan ilmu. Sisanya anda harus bersabar. Bisa jadi mereka akan tersadarkan setelah anda mati. Jangan berharap anda akan diterima dan anda melihat kesuksesan dakwah anda. Bisa jadi anda mati dulu mereka baru sadar. Tapi dakwah tetap. Tapi ilmu yang anda akan sampaikan sudah anda kuasai dulu. Syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu. Syahwat hanya bisa dilawan dengan sabar. Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwasanya syahwat dengan kesabaran, syubhat dengan ilmu. Maka tuntutlah ilmu, betul-betul fahami apa yang anda akan sampaikan, bab apa nih? Mereka terkena syubhat apa nih? Anda harus ilmui sebelum anda menyampaikan kepada mereka. Dan ingat jamaah, ini juga nasihat. Ketika itu terjadi di keluarga anda, atau kemudian misalnya kampung anda tapi ada grup WhatsApp-nya. Kan banyak sekarang gitu ya. Satu kampung punya grup WhatsApp. Jadi Pak RT gampang yakni memerintahkan besok kerja bakti. Cuman di WhatsApp. Kalau misalnya penyimpangannya di situ, ingat. Anda jangan nasihati orang tersebut di depan umum. Itu layaknya di depan umum. Orang akan malu jamaah. Ini grup keluarga ya. Dari ayah, dari ibu, semua paman keluarganya, bibi, ponakan ada dalam satu grup. Kemudian ada yang melakukan satu kesalahan dengan memposting penyimpangan. Anda jangan langsung bantah di situ. Karena postingan bisa di-delete, bukan begitu. Orangnya Anda japri saja dulu. Karena bisa jadi dia hanya nge-share dan dia bodoh. Anda langsung baca dengan ilmu betapa terlihat bodohnya dia di majelis itu dan Anda permalukan orang. Makanya dakwah malah tidak diterima. Kenapa? Dia sudah Anda permalukan. Jangan ya, jangan. Japri dulu. Enggak pakai jam-jam, itu sana. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallam fikum barakallahu. Di dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf dinyatakan kisah Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu dinyatakan firqah Asy'ariyah. Aduh, jauhnya bacaan ulun. Kisah Aisyah padahal firqah Asy'ariyah. Iya, mungkin ini bukan cuma minumannya kurang. Harusnya sini ada terang bulan dan martabak ya. Jadi pikiran saya agak terang gitu ya. Jangan lupa cocolannya ya. Cocolannya. Olirem. Pina hirangnya apa petis kah? Kada teteh ya. Cacapan hanyar ya. Olirem. Langsung hangit. Dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf dinyatakan firqah Asy'ariyah adalah salah satu firqah yang sesat. Siap. Tapi mengapa ada sebagian ustaz menyebut Asy'ariyah tidak sesat? Apa yang dimaksudkan dengan Asy'ariyah? Jamaah sekalian rahimakumullah, Asy'ariyah adalah kelompok nisbat kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau memiliki penyimpangan dalam sifat 20. Yang pernah belajar nih, sesat Anda. Tapi beliau sudah bertobat dari penyimpangannya, subhanallah. Beliau sudah bertobat dari penyimpangannya. Dan di antara tanggung jawab beliau, ketika beliau mengarang sebuah karangan dan salah, beliau keluarkan karangan baru. Untuk menerangkan kesalahan beliau. Sampai sekarang pun para ulama melakukan itu. Contoh mudah, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Beliau dalam semua karangan beliau tentang pengsahihan dan pendhaifan hadis itu memiliki 200 sekian kesalahan. Di Irwa'ul Ghalil ada, di silsilah hadis sahih ada, di silsilah hadis lemah ada. Tapi bentuk tanggung jawab beliau ilmiah, beliau karang satu kitab layaknya permohonan maaf karena kesalahan, karena ilmu berkembang jemaah. Bisa jadi ketika beliau mensahihkan, ketika beliau mendhaifkan, kemudian ada yang komen, Syekh, antum salah masalah ini. Oh. Dan beliau rujuk. Nah, ini kerennya nih para ulama nih. Rujuk. Dan bisa jadi orang ketika menistakan beliau, ketika beliau salah, itu enggak punya buku rujuknya beliau. Ulun punya. Tarojuat. Bagaimana Syekh? Dia rujuk akan kesalahan beliau. Rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ulama ahlus sunnah tentunya. Tapi dulu beliau memiliki kesalahan. Manusiawi. Tapi beliau sudah bertanggung jawab dengan mengarang kitab Al-Ibanah. Meluruskan kesalahan beliau. Lah, ini penyimpangannya kok masih dipelajari? Beliaunya sudah taubat. Pencetusnya sudah taubat. 99 nama mengandung 99 sifat. Itu pun bukan harga mati. Cuma itu yang Allah terangkan kepada kita. Cuma itu yang Nabi Muhammad terangkan kepada kita. Padahal di luar itu sangat banyak. Dalilnya, sabda Nabi Muhammad dalam doa beliau. Artinya, orang kalau membatasi sifat Allah cuma 20, 99 aja kurang. 99 nama dan sifat Allah saja kurang. Nama itu mengharuskan sifatnya. Sifat enggak mesti jadi nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' maha mendengar, ya sifatnya mendengarkan. Al-hakim, hikmah, bijaksana. Tapi ketika Allah memiliki sifat, Allah membalas. Allah menghukum. Allah melakukan tipu daya. Tidak menjadi nama Allah, sang tipu daya. Enggak ada. Tapi nama mengandung sifat. Dan nama Allah kita tahu 99. Yang kita tahu 99. Dan kata Nabi Muhammad, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Riwayat Imam Bukhari, dan saya tidak salah. Imam Muslim juga, dan saya tidak salah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maksud menghitung di sini memahami maknanya, mempraktekkan isinya, bukan cuma hafal. Bukan cuma hafal. Bahkan hafalnya kemudian dengan lagu digabungkan kemudian dengan aplikasi TikTok. Mudah-mudahan enggak ada ya. Ini tambah menyimpang nih TikTok-nya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Doa Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdoa agar Al-Quran menjadi layaknya musim semi dalam hati beliau. Kata Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Au anzaltau fi kitabik. Au allamtau ahadan min khalqik. Au istakfarta fi ilmi al-ghaibi indak. Ya Allah ya Tuhanku, aku berdoa dengan menyebut nama-namamu. Nama yang engkau berikan nama tersebut untuk dirimu. Nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu. Beliau maksudnya, Nabi Muhammad SAW. Dan nama-nama yang engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Masih ada nama-nama yang Allah simpan. Kemudian baru beliau berdoa. Anta jalal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran ya Allah layaknya musim semi dalam hatiku. Menenangkan, menenteramkan. Pian gak pernah sih. Ulun pernah mengalami musim semi. Di Madinah ada musim semi. Nyaman sekali. Kalau kita kan ya kalau gak kemarau ya hujan. Di Madinah ada beberapa musim. Di antaranya ya ini musim semi. Makanya ada nama bulan Rabi'. Itu musim semi. Kalau sebagian cinta itu semu. Nah, yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan nama-nama yang engkau simpan yang ada di sisimu. Berarti masih ada nama yang Allah simpan. Itu dalil bahwasanya 99 nama Allah mengandung sifatnya. Tapi itu bukan harga mati. Makanya jamaah sekalian. Ulun sering contohkan satu nama. Tapi saya tidak tahu nama itu apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya. Allah itu maha adil. Padahal di atas keadilan Allah bisa. Belum sering contohkan kepian. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hambaku berniat melakukan perbuatan baik. Tulis 1 pahala. Jika dia melakukannya. Tulis 10 pahala. Tapi jika hambaku berniat melakukan 1 dosa. Jangan tulis dulu. Jika dia melakukannya. Tulis 1 dosa. Itu pun setelah 6 jam baru ditulis. Kalau pakai standar manusia yang namanya adil, baru niat baik, baru niat buruk, jangan tulis. Itu adil. Standar kita kan. 1 kebaikan dilakukan, 1 keburukan dilakukan, 1 pahala, 1 dosa. Itu adil. Allah, bahasa halabiyunya, Allah beyond keadilan. Bahasa halabiyun. Di atas keadilan, di luar itu. Artinya ada 1 nama tapi kita gak tahu. Allah memilikinya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu salah satu penyimpangannya. Tapi dia sudah bertobat. Masih dipelajari juga. Mat, ya Allah. ini nanti ya. Ini terlalu awal nih. Saya enggak mau baca dulu. Syubhat nanti kategorinya. Ini dulu ya. Ini panjang. Ini dapat ini ya. Dapat buku ya. Ada lagi lah bukunya. Ada 3 ya. Oh, penanyanya 4 nih. Korbankan buku antum ya. Siap. Ya. Ini tadi sudah siap. 2 lagi. Maaf keluar topik. Udah biasa. Ini biasanya nyanyi lagu-lagu islami. Topik ini. salah ya. Saya ingin bertanya. Kertas ini masuk pasti Anda nanya. Enggak mungkin Anda kan, "Tat, saya ingin ngerjain antum." Kan enggak mungkin, mesti nanya. Enggak apa-apa ya, Masya Allah. Bagus sekali. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa semua hal yang saya lakukan berasa salah dan hidup terasa kacau? Saya sadar pernah melakukan dosa besar. Apakah ini balasan kontan langsung dari Allah? Dan sampai kapan ini terjadi kira-kira Ustaz? Salam dari pemuda yang ingin berhijrah. Mantap. Kenapa enggak tidak sebutkan inisial nama Anda di sini? Mungkin MN, MU, mungkin Michael, Usman. Nama ulun itu Pak, dari lahir itu sudah Kiai Haji. KH Airullah. Bagus sekali orang tua saya ngasih nama. Sudah Kiai Haji Airullah. Aduh. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun pernah sampaikan kalau tidak salah di Masjid Al-Baitar, di Masjid Baitul Hikmah, bahwasanya kalau kita mendapatkan satu, katakanlah cobaan berat, tapi sebelumnya diawali dengan ketaatan, itu berarti adalah ujian kenaikan level keimanan. Allah ingin saring, tahan gak orang ini dengan keimanan dia saya kasih. Ya, jika Anda mendapatkan yakni sesuatu yang berat di hidup Anda dalam segala urusan, hubungan di keluarga, keuangan atau apapun ya di masyarakat, tapi sebelumnya tidak ada bahkan dosa besar Anda lakukan selama ini, tapi kok berat aja, maka itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Subhanahu wa taala ingin yakni menaikkan level keimanan Anda. Tapi jika sebelumnya diawali dengan kemaksiatan, nah itulah azab. Itulah azab. Tapi ingat, pada azab tersebut itu pun sebagai pelebur dosa. Ingat, kekacauan yang Anda alami sekarang, kegalauan yang Anda alami sekarang, Anda selalu merasa salah aja, ini pelebur dosa. Maka tetap istiqomahlah. Anda sudah namakan diri Anda pemuda yang ingin berhijrah. Maka seriuslah dalam hijrah. Karena ketika Anda ingin baik, musuh Anda banyak. Anda ingin baik, gak bakal lancar. Musuh Anda, iblis dan semua tentaranya. Tentara yang mungkin bisa Anda lawan, karena mungkin kerucuk-kerucuk. Iblisnya ini berat. Anda ingin jadi orang baik, musuhnya itu banyak. Jin dan juga manusia. Setan dalam bentuk jin dan juga manusia. Yang tidak suka Anda jadi baik. Ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat ya. Ketika Anda mulai berhijrah, Anda akan dapatkan banyak hal yang berat seperti ini. Di diri Anda pasti, karena akan terngiang-ngiang jemaah. Tidak bisa tidak, dosa akan terngiang-ngiang terus. Itu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat itu pelebur dosa. Makanya jangan coba-coba, karena Anda akan selalu mengingatnya. Itu dari diri, dari eksternal, dari luar, teman-teman. Nah, ini bahaya sekali. Jangan sok jadi ustadz atau ustazah lah. Postingannya biasa-biasa aja lah. Macam-macam. Dia akan menjatuhkan Anda. Dia akan menghalangi Anda dari kebaikan. Dia ke orangnya? Belum tentu. Dia bisa jadi kaki tangannya iblis. Supaya Anda goyah. Supaya Anda hijrahnya tidak sempurna. Akhirnya masih hai berkekawanan. Masih hai berjalanan. Akhirnya terjerumus lagi dan lagi. Kenapa? Karena Anda tidak total. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, apa tolak ukur bagi orang awam bahwa manhaj salaf ini adalah jalan yang lurus? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang terpecah belahnya umat menjadi 73. Siapa yang selamat? Cuma satu. Siapa itu orang yang berjalan di atas jalan yang aku tapaki dan para sahabatku, itu saja yang selamat. Simpel. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu barometernya, itu patokannya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin selamat, ikuti beliau. Anda ingin faham perkataan beliau, ikuti faham para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam dan ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Empat penanya ini silahkan ambil bukunya nanti setelah kajian. Dan kemudian kalau Anda sudah dapat, kasihkan ke teman Anda yang belum dapat. Tapi jangan kasih nota, kasih aja. Anda dapat tapi Anda jual aja. 150.000 harganya ini. Wallah alam bisa. Ini bisa disampaikan jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.